إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa beramal, untuk bisa beribadah. Karena semua amalan dan ibadah yang kita lakukan itu semata adalah taufik serta taisir kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hal ini, fa innahu layasirun liman yasarallahu alaih, ibadah amal saleh itu mudah bagi seorang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita diperintahkan mengucapkan setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam salat-salat kita. Kita membaca suratan ini, yakni surat Al-Fatihah. Hanya kepadamu kami beribadah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasr Sa'di. Dalam tafsir beliau, ini dikarenakan semua amalan ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, tak lain itu adalah pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah Allah mudahkan kita bisa beribadah sesuai dengan sunnah. Mudah-mudahan kita ikhlas dalam mengamalkannya sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, di satu sisi kita bersyukur dengan nikmat taufik min Allah ini. Kita beribadah dan beribadah. Tetapi di satu sisi yang perlu kita perhatikan, amalan saleh yang kita lakukan, yang sudah diterima, yang sudah dicatat sebagai amalan ibadah yang kita akan dapati kelak di yaumul kiamah, kita berharap itu semuanya akan kita dapati, ternyata itu bisa gugur, itu bisa hapus, itu bisa hilang kembali dikarenakan perbuatan dosa yang dilakukan oleh kita. Satu sisi kita beribadah, namun kadangkala kita tetap bermaksiat, maka ibadah tersebut hapus dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang di antara kita. Waspadalah kaum muslimin dari bahaya kemaksiatan, karena kemaksiatan itu akan menghapus amalan kebaikan yang telah dilakukan oleh kita. Berikut ini kaum muslimin beberapa dalil tentang hal ini sebagai nasihat bagi kita semuanya, bagi saya pribadi dan hadirin semuanya agar berhati-hati dari kemaksiatan. Di samping itu dosa dicatat sebagai kemaksiatan sekadar dengan kadar dosa itu. Ternyata bukan hanya itu saja kerugiannya. Bukan hanya itu saja kerugiannya. Tetapi kerugiannya yang lainnya adalah dihapusnya amal saleh yang kita sudah lelah, letih, capek tiap hari beramal, beramal, beramal. Meninggalkan duniawi kita untuk beramal. Dengan harapan diterima. Dengan harapan besok lagi akhirat. Mendapatkan balasan jannah. Ternyata itu hapus dan lenyap oleh tindakan kita sendiri. Di antaranya dalam surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wa la tajharu lahu bilqawli, kajahri ba'dikum li ba'din, antahbatu amalukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengeraskan suara kalian melebihi dari tingginya suara Nabi alaihi salatu wasalam. Dan jangan kalian, dan jangan pula kalian berucap kepada Nabi, memanggil Nabi, berkata kepada Nabi dengan nada yang keras. Sebagaimana sebagian kalian kepada orang lain. Jangan. Itu sembrono. Itu hal yang durhaka kepada Nabi. Walaupun mengeraskan suara di atas suara Nabi. Itu perbuatan maksiat. Jangan. Ancamannya. Antah bato amalukum. Akan hapus amalan-amalan kalian. Dalam keadaan kalian tidak merasa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim keterangan beliau singkat tatkala beliau menyebutkan ayat ini. Hadhara al-mu'minin min hubuti amalihim bil jahri li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa hadhi biriddatin bal hiya ma'siyatun tahbitul amal wa sahibu la yashuru biha. Allah dalam ayat ini memperingatkan kepada kaum mukminin tidak tanggung-tanggung yang diperingatkan, yang diancam dengan ayat ini adalah pertama para sahabat Nabi yang langsung berinteraksi dengan Nabi, langsung berbicara dengan Nabi. Para sahabat diingatkan akan hapus amalan mereka tatkala atau jikalau ada di antara mereka yang melanggar aturan ini, melanggar larangan ini. Kata beliau, hadilah sebiriddah, berbicara keras kepada Nabi itu bukan kemurtadan. Kalau kemurtadan kita tahu hukumnya menghapus total amalan kebaikan yang telah lalu. Itu kalau murtad. Ini bukan kemurtadan. Bal maksiatun. Tetapi kemaksiatan. Yang tentunya kemurtadan lebih besar daripada kemaksiatan. Kalau dianggap kemaksiatan yang berupa sekedar mengeraskan suara di depan Nabi. Bukan menolak. Bukan mengingkari. Sekedar mengeraskan suara lebih daripada suara Nabi. Ini saja menghapuskan amalan walaupun itu seorang sahabat. Jikalau melakukan dosa ini. Ini maksiat. Ini adalah dosa. Dalam keadaan mereka tidak merasa. Ternyata kebaikannya telah hapus. Maknanya kaum muslimin. Lebih lagi kita. Yang keimanan kita, ketakwaan kita, amal saleh kita mungmungan sedikit. Bagaimana lagi kalau seorang melakukan kemaksiatan yang lebih besar daripada sekedar berucap keras, akan ludes mungkin amalannya itu. Gugur, habis, hilang dalam keadaan dia masih merasa saya sudah sholat, saya sudah ini, saya sudah itu, ibadahku begini, berarti nilaiku sekian. Dia merasa besar. Ternyata telah habis dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan olehnya. Maka beliau mengatakan, "Fama dhannu biman qaddama qala ghairihi ala qali rasul." Maka bagaimana lagi dengan seorang yang lebih mendahulukan ucapan orang lain daripada ucapan Rasul, mendahulukan petunjuk orang lain daripada petunjuknya Rasul. Bagaimana dengan kondisi orang yang seperti ini? Alaysa qad habata amaluhum? Bukankah ini lebih besar dalam menghapus amalan kebaikan mereka dalam keadaan mereka tidak merasa? Semisal bid'ah-bid'ah yang sunnah diingkari, yang tidak ada sunnahnya malah dihidup-hidupkan, itu na'udzubillah min dzalik. Ini perkara dahsyat dan besar. Wa hadhihi min madaratil bid'ah. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ini termasuk di antara bahayanya kebid'ahan. Ini termasuk hal yang menunjukkan dahsyatnya, besarnya, mengerikannya dampak negatif dari amalan bid'ah, karena dia lebih mendahulukan ucapan orang lain daripada ucapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan amalannya bid'ah tidak diterima, kadangkala sudah bid'ah riya lagi sudah tidak diterima, dikarenakan maksiat itu akan gugur kebaikannya. Sampai-sampai tidak ada lagi yang digugurkan karena tidak ada kebaikannya. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Inna diwaikum muslimin, bahayanya kemaksiatan. Jangan diremehkan kemaksiatan, karena kemaksiatan itu menghancurkan amal saleh. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau pernah mengatakan kepada Ummu Zaid, Zaid di sini adalah Zaid ibn Arqam, Aisyah mengatakan kepada ibunya, "Akhbiri Zaidan innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ba'a bil 'inah." Beritahukan kepada putramu si Zaid itu, sungguh dia telah menggugurkan pahala jihad ketika dia berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi musyrikin. Telah hapus amalan jihadnya. Beritahukan kepada dia, hati-hati, pahala jihad yang begitu besar, jihad yang syar'i, yang memimpin langsung Nabi, musuhnya sangat jelas musyrikin, pahalanya sangat besar, itu saja bisa hapus. Tatkala kapan itu ya kaum muslimin? Tatkala Zaid bin Arqam ini melakukan transaksi jual beli dengan model ribawi. Hadirin yang kenakan, ini diantara bahaya-bahayanya kemaksiatan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit ini bisa sebagai pengingat agar kita memperhatikan diri kita masing-masing. Eman-eman sangat sayang, sembari kita beramal, ternyata maksiat juga tetap berjalan. Engkau sendiri yang menggugurkan amalanmu, engkau sendiri yang menghapus amalan kebaikanmu. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kemadaratan, kemaksiatan yang lainnya wahai kaum muslimin adalah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa', atau dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'an ad-Dawa'i Syafi'. Kemaksiatan itu tidak berhenti, memiliki sifat ketagihan. Orang itu tidak bisa melepaskan diri dari kemaksiatannya. kecuali man waffaqallahu alaihi bitaubah, kecuali orang yang diberikan taufik untuk bertaubat. Pembahasan ini singkat karena memang waktunya singkat. Jangan pernah toleransi dengan maksiat. Jangan pernah ingin mencicipi sebuah dosa. Karena untuk berhenti darinya butuh taufik dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan taufik kepadamu, walaupun ta'alu sunnah, itu akan terus berkembang, berkembang, berkembang, dan menjadi besar. Hadirin yang kami muliakan, pembahasan ini disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan dalam kitab Ithaful Qari, bahwa bahayanya asyurur, keburukan-keburukan itu adalah ketika seorang min mustasghari syurur dikarenakan menganggap remeh kepada dosa. Ah, ini cuma sedikit, cuma sekali. Pak, ini kan sesekali. Banyak. Menganggap remeh. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan annal maksiyata tatawalladu ba'daha ba'dan. Maksiat itu memiliki daya untuk menciptakan maksiat yang lebih besar lagi setelahnya. Maksudnya menciptakan bukan khalaqah, tetapi tatawallad, bercabang. Tatawallad mengakibatkan munculnya maksiat yang berikutnya, yang berikutnya. Tidak puas dengan yang ini, maka berpindah dengan yang kedua. Berkutit yang kedua, tidak puas. Pengen yang ketiga, berkutit di situ sekian lama, tidak puas terus. Tatawallad melahirkan dan melahirkan dan melahirkan. Dari sisi frekuensi, dari sisi kamiyah dan kaifiyah, kualitas dosa semakin dituntut. Itu yang namanya maksiat. Itu yang namanya dosa. Wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya kita diperintahkan untuk menjauhi sebelum jatuh padanya. Sebagaimana penjelasan dalam Al-Quran. Wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati zina. Zina adalah sebuah amalan yang memiliki muqaddimat, pendahulu-pendahulu. Lihat wahai kaum muslimin, zina awal al-ain, mata dengan mata. Apakah selesai di situ? La. Syaitan membisiki kembali untuk terus merasakan nikmat dengan memandang. Sampai di situ saja? Tidak. Berjalan terus maksiat itu. Sampai pada ujungnya sediku hal farj. Yang sampai pada ujungnya yang membuktikan selama ini kamu zina mata dengan wanita tersebut. Selama ini betul kamu zina hati dengannya. Selama ini betul kamu itu. Terus sampai mengarah pada perzinahan kemaluan. Itulah dalil yang menyebutkan dosa itu melahirkan yang berikutnya. Melahirkan yang berikutnya. Karena itu yang belum pernah, jangan mencicipi dosa itu. Tinggalkan. Urusi kita, diri kita dengan Allah. Ibadah-ibadah. Jangan kau batalkan kembali pahala yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari semua kemaksiatan dan kemungkaran. Melindungi kita dari godaan syaitan. Dan memberikan hidayah serta kemudahan bagi kita untuk beramal saleh dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مسرف القلوب اسرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.